Artis Jawa Timur, yo. Cowok sing paling bagus dewe. Agung Juwana. Tepos top super dangdut. teman-teman, ada Pak Biri Kepala Suan.